Ramadan adalah bulan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan seperti angin saja. Tidak tertahan sedekahnya. Hadirin sekalian, kita tidak terjamin dengan apa yang kita kumpulkan. Kita terjamin dengan apa yang kita sedekahkan. Karena sedekah akan menambah keberkahan dari rezeki yang ada dan mengundang rezeki yang tidak ada. Jangan merasa aman dengan tabungan, tapi rasa amanlah dengan jaminan Allah sebagai ahli sedekah. Kalau kita tidak bisa sedekah dengan uang yang banyak, barang-barang yang tidak kita pakai digunakan untuk saudara kita.